Qala syarih rahmat ta'ala Kultu Lakin ma sabako min tamizi ahada asyara ilal mi'ah Yata'ayyanu nasbuhu wala yujaru tamyizuhu bil idhafati aslan Wala bimin illa in urifa majmu'an Ka ahada asyara minal kawakibi Watis'in watis'ina minal ni'aji Zakarhu ibn Anqa Wasani al-migdaru Ay Ma yu'rafu bihi qadru syai'i qalahu radhi Wal muradu bi asma'il maqadir Idan tasaba anha at-tamyizul miqdaratu Lal alatu allati yaqa'u bihal takdiru Faqawluka indi ritlun zaitan Al muradul mawzunu la ma yuzanu bihi Wa kadal baqi Wa mithluha fi dhalika asma'il adadi Intaha Wa huwa thalathu aqsamin al-awwalu al-kailu Kaqawlika ishtaraitu qafizan burra Wa irabuhu ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun Qafizan maf'ulun bihi Burran tambizun Mansubun bi qafizan Falqafizu mikyalun Yasa'u thamaniyatu makakik Thamaniyata makakik Wal mukuk katanurin Katanur Walmakuk Katanur Yasa'u sa'an Wa nisfan Qolahu fil qamusi Wa ala hadha fal qafizu Mikyalun yasa'u Isna ya'ashara sa'an Wa huwa ma qolahu fit tuhfah Wa syar rawdi Wa huirihima Wa qolal jauhari Almakuk Mikyalun Wa huwa thalasa Kilajatin Wal kilajatu Mannun wa sab'atu athmani mannin wal mannu ritlani war ritlu 12 uqiyatan uqiyah wa thani al mawzunu wa dhalika innahu ishtaraitu mannan samnan wa i'rabuhu ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun mannan maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathun muqaddaratun 'ala al alifi man 'amin dhuhriha at'adhuru لأنه اسم مكسور سمنان تمييز لمن منصوب به ومنا بفتح الميم وتخفيف النون والقصر كعصا آلة للوزن يعرف بها مقادير الموزونات فيقال في تثنيته منوان كما يقال في تثنيته عصا عصوان ويقال فيه من بتشديد كدب وتثنيته حينئذ manani bitashridi kama yuqalu fi tasniyati dabbin dabbani qalu fi tasrih wa thalithu al misahatu bi kasri al mimi wa dhalika nahu ishtaraitu shibran ardon fa ardon bin nasbi tamyizun li shibran mansubun wa alamatu nasbihi fatu akhirih wa thalithu min al anwa'i al arba'ati shibhu al miqdari wa hiya al maqayisu allati lam tashtahir walam tuda li takdiri tahqiqan bal takriban wa minhu al-awiyatu wa ma yajri majraha nahu indi saqa'u ma'in indi siqa'u ma'in indi siqa'un ma'in ma'un ma'an indi siqa'un ma'an wa nihyu samnan wa nihyun samnan والنهي بكسر النون وإسكان الحائل المهملة بعدها ياء اسم لوعاء سمن ومن ذلك نحو مثقال ذرة خيرا فخيرا تمييز لمثقال ذرة لأن مثقال ذرة شبيه بما يوزن به وفي تفسير النيسابوري 70 ذرة تزن جناح بعوضة وسبعون جحان بعوضة تزن حبة ومما يشبه المساحة نهو ما في السماء موضع راحة سحابا ومن هذا النوع ما دل على مماثلة نه مماثلة wa min hadzal na'i ma dalla 'ala mumatsalatin nahu walau ji'na bimitsli madada au muhayaratin nahu innalana ghayraha ibila li'annahum yahmilunal ghayra 'alal mitsli kama yahmilunal mitsla 'alal mitsli wa rabi'u minal anwa'il rabi' minal anwa'il arba'ati ma kana far'an litamyizi ghayra annahu tahayyurun bisihatin dakhalat fihi fantaqala bisababiha 'ala aslihi an aslihi nahu hadha khatamun hadidan wa i'rabuhu ha'u litanbihi wa dha ismu isharatin fi mahali raf'in mubtada'un khatamun khabarun hadidan tamyizun fal khatamu far'ul hadidi li'annahu masuhun minhu fayakunul hadidu huwal aslu wa hadha babun sajan fal babu far'ul saji wa saju naw'un minal khasabi ma'rufatun ma'rufun wa hadhihi jubbatun khazzan fal jubbatu far'ul khazzi wal khazzu huwal mansuju minal hariri wa sufi wa hadhan naw'u la yata'ayanu fihi nasbu ala tamyizi bal yajuzu nasbuhu kal amthilati wa yajuzu jarhu bil idafati wa huwa akthar lima fi khafdihi bil idafati minal khifatil hasilati bisukuti tanwini ma'a husulil maksudi min rafa'il ibhami wa yajuzu raf'uhu ala anhu atfu bayanin wa huwa al ahsanu au ala al badali au ala anhu na'tun wa huwa du'ifun li faqdil ishtiqaqi. Masih kita pada bab at-tamyiz, sebelum kita masuk kepada syarah yang barusan dibaca, mungkin kita baca ulang matanya. Tamyiz telah disebutkan bahwasanya dia adalah al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minaz zawat, isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas dari zat-zat, awin nisab ataupun penyandaran-penyandaran. Wazat al-mubhamah arba'atu anwa', dan zat yang mubham ada 4 macam. Yang pertama al-adad, contoh ishtaraitu 20 ulaman malaktu 90 na'jatan. Yang kedua al-miqdar, ya, takaran-takaran. Kaqaulika ishtaraitu qafizan murran wa mannan samnan wa shibran ardan. Yang ketiga shibhul miqdar, yang menyerupai takaran. Contoh misqala zarrah, misqala zarratin khairan, fa khairan tamyizun li misqali zarrah. Al-rabi' ma kana far'an li tamyiz nahu hadha khatamun hadidan wa babun sajan wa jubbatun khuzzan. Kemudian kata asyarih, qultu lakin ma sabaqa min tamyizi ahada asyara ila al-mi'ati yata'ayyan nasbuhu wa la yujaru tamyizuhu bil idafati aslan. Saya katakan hanya saja apa yang telah lewat dari tamyiznya ahada asyara sampai mi'ah bi ikhrajil ghayah, dengan mengeluarkan ghayahnya itu mi'ahnya, berarti 11 sampai 99 sampai 99. Ya ta'ayyan nasbu, wajib nasab tamyiznya. Wa la yujaru tamyizuhu bil idafah, tidak boleh tamyiznya dijarkan dengan idafah. Ya. Sama sekali. Wala bimin, juga tidak boleh tamyiz 11 sampai 99 dijarkan dengan min. Tidak boleh dijarkan dengan idhofah, tidak boleh dengan min. Illa in urifa majmu'an, kecuali kalau tamyiznya dijadikan ma'rifah dalam keadaan jamak. Seperti ahada asyara minal kawakibi. Boleh di sini al-kawakib tamyiznya dijarkan dengan min. Kenapa? Karena dia ma'rifah di sini, kemudian jamak. Boleh. Ahada asyara minal kawakibi atau ahada asyara kaukaban. Tentunya yang lebih ringkas adalah tamyiz yang mansub, ya. Ahada asyara kaukaban. Wa tis'in wa tis'ina minan ni'aji. 99 kambing. Boleh pula dikatakan tis'in wa tis'ina na'jatan. Zakarahu Ibnu Anqa, ini disebutkan oleh Ibnu Anqa. Wasani al-miqdar, yang kedua dari zat yang mubham setelah adad adalah miqdar, takaran. Ma ma'na al-miqdar? Al-miqdar huwa ma yu'raf bihi qadru syai', alat yang dikenali dengannya kadar sesuatu. Qala radhi wal muradu bi asma'il maqadir. Idzan tasaba 'anha at-tamyiz al-muqaddaratu la al-alatu allati yaqa'u biha at-taqdir. Kata Ar-Radi, dan yang dimaksud dengan asma'ul maqadir, nama-nama takaran, idzan tasaba 'anha at-tamyiz, apabila tamyiz mansub karenanya, yang dimaukan bukan alatnya tapi al-muqaddarat, barang yang ditakar, sesuatu yang ditakar. Lal alatul lati yaqa'u biha at-taqdir, bukan alatnya yang sesuatu itu ditakar dengannya, bukan. Ya. Jadi bukan alatnya tapi isi takarannya. Fa qauluka 'indi ritlun zaitan, maka ucapanmu 'indi ritlun zaitan, padaku ada satu ritel minyak. Ritel sebagian memperkirakan isinya itu 450 gram. Sebagian yang lain mengatakan 408, yang berbeda-beda, yang mungkin sesuai dengan perbedaan daerah. 'Indi ritlun zaitan, di sisiku ada satu ritel minyak. Yang dimaukan bukan alat timbangan ini, tapi yang dimaukan katanya al-muradu al-mauzunu la mayuzan bih, yang dimaukan adalah sesuatu yang ditakar atau yang ditimbang. La mayuzan bih, bukan, yang dimaukan adalah alat yang dengannya ditimbang, bukan. Wa kadzal baqi, demikian boleh sisanya ataupun yang lainnya. Wa mithluha fi dzalika asmaul adad, yang semisal ini juga nama-nama bilangan, bukan yang dimaukan bilangan itu sendiri, tapi sesuatu yang dihitung dari benda-benda. Intaha, selesai ucapannya Ar-Radi. Wa huwa salah satu aksamin, al-awwalu al-kail, dan dia huwa kembali ke mana? Al-miqdar. Miqdar ada tiga macam. Al-awwalu al-kail, yang pertama al-kail, al-kail kiloan atau takaran ya. Kalau di miqdar mungkin lebih umum, apa terjemahannya miqdar? Ukuran-ukuran ya. Al-kail, takaran atau kiloan, takaran mungkin ya lebih dekat. Kaqaulika ishtaraitu qafizan burran, seperti ucapanmu saya membeli satu qafiz gandum. Ishtaraitu qafizan burran, nanti akan datang terjemahan atau penjelasan tentang makna qafiz. Saya membeli satu qafiz gandum. I'rabnya ishtaraitu fi'lun wa fa'il, qafizan maf'ulun bih, burran tamyiz mansub bi qafizan, dia dinasabkan oleh qafiz. Ya, di tempat yang lain, di kitab yang lain dibahas mengapa di sini qafiz bisa menasabkan tamyiz. Ada yang menjawabnya dengan jawaban dia seperti isim fi'il, dan ada yang lain. Wal qafiz mikyalun yas'u thamaniyata makakika, dan qafiz adalah takaran ya yang bisa memuat 8 makakik. Qafiz memuat 8 makakik. Al makakik itu jamak dari makuk, seperti wazan tanur, makuk tanur, wazannya sama kan, makuk tanur. Kalau tanur maknanya dapur perapian. Ya so'an, memuat satu makuk ini satu so', ya satu so', ya kira-kira 2,6 kilograman. Ya so'an, memuat satu so' wa nisfan, satu so' setengah. Satu so' ya diperkirakan sekitar 22,6 kilograman. Ditambah setengahnya 9, berarti 3,9 ya, sekitar 3,9 kilogram. Satu makuk memuat sekitar 3,9 kilogram kurang lebih. Qalahu fil qamus, ini diucapkan oleh sahibul qamus dalam kitab al qamus. Wa ala hadza fal qafizu mikyalun yas'u 12 sa'an, atas dasar ini maka qafiz adalah takaran yang memuat 12 sa', memuat 12 sa'. satu makuk tadi isinya berapa? Satu sos setengah. Ya, dikali berarti 8 ya. Fal qafiz mikyalun yasa'u 12 su'an. Dengan demikian qafiz itu adalah takaran yang memuat 12 su'. Wa huwa ma qalahu fi tuhfah. Sebagaimana ini dikatakan oleh sahib tuhfah. Juga syarh raud. Dalam syarah raud. Wa ghairihima. Ya. Fi tuhfah wa syarh raud wa ghairihima. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tuhfah, syarah raud dan selain keduanya. Wa qala al-jauhari al-makuk mikyalun wa huwa thalathu kilajat wal kila wal kilaja mannun wa sab'atu athmanin wa sab'atu athmani mannin wal mannu ritlani wa ritl 12 uqiyatan. Kata al-jauhari al-makuk adalah takaran atau kiloan wa huwa thalathu kilajat, dan dia isinya adalah 3 kilajat, 3 kilajah. Satu kilajah isinya manun wa sab'atu asman. Satu man dan 7/8 man. Satu man ditambah 7/8 man. Wal man, sedangkan man itu sendiri isinya ritlan, 2 ritel. Ya, kalau misalkan dianggap 2 ritel, 1 ritelnya 408. Berarti 2 ritelnya berapa? 816 ya. 816 satu mannya. Ya, 816 ini dikali 7/8 ditambahkan. 816 dikali 7/8 hasilnya berapa ditambah? 816. Satu man ya. 7/8 man. Satu man ditambah 7/8 man. Wal man ritlan, satu man berisi 2 ritel. Wa ritel, sedangkan satu ritel isinya 12 uqiyatan, 12 uqiyah. Ya, satu uqiyah ada yang mengatakan isinya sekitar 37,5 uqiyah. Eh, 37,5 gram. 37,5 gram. Tinggal dikali, kalau misalkan satu uqiyahnya 37,5 dikali 12 hasilnya berapa? Setelah itu kasih dikali 7/8. Nah, ditambahkan dengan tadi keseluruhan. Wasan yang kedua, al-mauzun. Yang kedua setelah mikdar adalah mauzun. Timbangan. Kalau tadi takaran mungkin, sekarang timbangan. Wasan al-mauzun wa dzalika nahu ishtaraitu mannan samnan. Contohnya saya membeli manan samnan, satu man samnan, minyak atau minyak samin atau keju. I'rabnya ishtaraitu fi'lun wa fa'il, manan maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana min dhuhuriha ta'azzur li'annahu ismun maqsur. Samnan tamyiz, tamyiz bagi manan. Mansubun bih, dan dia samnan dinasabkan oleh man. Wa manan di fathil mim wa takhfifin nun, dengan fathah mimnya dan dengan mentakhfif nunnya tanpa mentasydid nunnya, berarti manan. Wal qasr, dan dengan qasr seperti wazan ason, manan seperti ason. Ishtaraitu manan samnan. Alatun lil wazni yu'raf biha maqadir mauzunat, alat untuk menimbang yang dikenali dengannya ukuran sesuatu yang ditimbang. Fayuqalu fi tasniyatihi, maka dikatakan pada tasniyahnya manan, yaitu manawani. Kama yuqalu fi tasniyati ason, sebagaimana dikatakan pada musannanya aso, yaitu asawani. Alifnya aslinya wawu. Fayuqalu fihi mannun, dan dikatakan juga pada bahasanya man dengan tasydid nunnya, mannun bitasydid. Kabobbin, seperti bob wazannya. Wa tasniyatuhu hina izin, kalau dia man dengan tasydid nun, maka musannanya adalah mannani dengan tasydid, sebagaimana dikatakan pada tasniyahnya bob, yaitu bobbani. Qalahu fit tasrih, disebutkan dalam kitab at-tasrih. Wa salis al-misaha, yang ketiga misaha, ukuran. Bikasril mim wa dhalik nahu ishtaraitu shibran arba. Misaha dengan kasra mim, hal itu contohnya ishtaraitu shibran arba. saya membeli satu jengkal ardon, tanah. Fa ardon bin nasbi tamizun li shibran mansubun wa alamatu nasbi fathu akhirih. Maka ardon dengan nasab adalah tamiz bagi shibr, dinasabkan tanah nasabnya fathah pada akhirnya. Wa salis yang ketiga, minal anwa'il arba'ah, dari macam yang empat adalah shibhul miqdar. Shibhul miqdar, sesuatu yang dia mirip dengan miqdar, ukuran. Wahiyya al-maqayis allati lam tashtahir, yaitu dia maqayis, ukuran-ukuran yang belum terkenal. Walam tubu' li taqdir tahqiqan, dan dia tidak diletakkan untuk menakar sesuatu dengan pasti isinya. Bal takriban, bahkan dia diletakkan untuk menakar sesuatu yang sifatnya takriban, kira-kira, kurang lebih, tidak pasti. Wa minhu al-aw'iyah, di antaranya syibul miqdar adalah al-aw'iyah, ya, bejana-bejana, semangkuk ini, seember ini, misalkan sebaskom ini. Wa ma yajri majroha, dan yang dia berjalan pada majroha, jenisnya, dari jenis-jenis awiyah, wadah-wadah. Nahu, contohnya indi siqaun ma'an, saya memiliki satu bejana dari kulit yang berisi ma'an. Indi siqaun ma'an, saya memiliki bejana dari kulit ma'an, sebuah bejana dari kulit ma'an yang berisi air. Indi siqaun ma'an, saya memiliki bejana air. Wa nihyun samnan, sama juga nama bejana yang biasanya diletakkan atau dijadikan tempat minyak. Wa nihni wa nihyun samnan, satu bejana samnan, minyak samin. Wa nihyu bi kasrin nun wa iskani al ha al muhmalah ba'daha ya'un ismun li wi'i samn. Nihyu dengan kasra nun dan sukun ha tanpa titik, kemudian setelahnya ya, adalah nama bejana untuk samen, minyak samin. Wa min dhalik, ya, juga diantara syibul miqdar adalah misqala zarratin khaira, misqalu zarrah khaira. Fa khairan, maka khairan tamiz dari misqal zarrah, dari misqala zarrah. Sama ya'mal misqala zarratin khaira, siapa yang beramal seberat zarrah khaira, kebaikan. Lianna misqala zarrah, karena misqala zarrah syabihun bima yuzan bih, menyerupai sesuatu yang ditimbang. Fi tafsiri An-Naisaburi, disebutkan dalam tafsir An-Naisaburi, sab'una zarrah, 70 zarrah, tazinu janaha ba'udah, mengimbangi beratnya satu sayap. Sab'una zarrah, tazinu janaha ba'udah, 70 zarrah itu mengimbangi janaha ba'udah, satu sayap nyamuk, ya. Sangat kecil sekali ya zarrah, ya, lebih ringan daripada janah ba'udah. Wa janah ba'udah tazinu habbah, wa sab'una janah ba'udah tazinu habbah. Sedangkan 70 sayap nyamuk kalau dikumpulkan itu mengimbangi habbah, satu butir biji yang sangat kecil. Intah, selesai. Ya, jadi makanya zarrah dijadikan sesuatu perumpamaan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Kama ya'mal mithqala zarrah khairan yarah, siapa yang beramal seberat zarrah yang sangat kecil pun dari kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya. Wa mimma yushbihu al-misahah, dan di antara yang menyerupai misahah, kalau tadi yang menyerupai apa? Miqdar. Ya. Sekarang yang menyerupai miqdar, yang menyerupai apa? Misaha. Nahu, contohnya, ma fis samai maudhi'u rahatin sahaba, tidak ada di atas langit maudhi', jarak seluas telapak tangan sahaba, awan pun, artinya langit begitu bersih, cerah, tidak ada awan seluas telapak tangan pun. Ma fis samai maudhi'u rahatin sahaba, tidak ada di langit tempat seluas telapak tangan pun sahaba awan. Di sini maudhi' rahah yushbihu al-misahah, menyerupai misahah. Wa min hadza naw' ma dalla 'ala al-mumatsalah, dan juga masuk dalam jenis ini yang menyerupai misahah adalah apa yang dia menunjukkan kepada mumatsalah. Kesamaan. Walau ji'na bimithlihi madada, seandainya kami datangkan ya bimithlihi dengan yang semisalnya madada, luasnya. Ayatnya apa? Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, law kana al-bahru midada, seandainya lautan itu midada, tinta. Law kana al-bahru midada li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafida al-bahru, niscaya akan hilang habis lautan tersebut. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datang karena yang semisalnya midada, tinta. Au mughayarah, au mughayaratin, atau sesuatu yang menunjukkan mughayarah, perbedaan. Contoh, inna lana ghayraha ibila, sesungguhnya bagi kami ghayraha selainnya ibila, dari unta. Kami memiliki yang lainnya dari unta-unta yang di sana, tempatkan di pekarangan sana misalkan. Inna lana ghayraha ibila, sesungguhnya bagi kami ada selainnya ibila, yaitu unta-unta. Kalau makna, secara maknanya terjemahnya, kami memiliki unta-unta yang lain gitu kan. Li'annahum yahmiluna al-ghair 'ala al-misl kama yahmiluna al-misl 'ala al-misl, karena mereka orang Arab membawa al-ghair, sesuatu yang berbeda, kepada yang misl. Membawa al-ghair kepada misl. Kama yahmiluna al-misl 'ala al-misl, sebagaimana mereka membawa al-misl 'ala al-misl. Ya, sudah pernah kita sebutkan ya pada pembahasan tentang apa itu? An atau inna itu. Ya. Sebutkan ini pembahasan ini secara detail di Asbah wa Nadhair. Kadang sesuatu itu dihukumi dengan hukum lawannya atau hukum yang semisalnya. Demikian juga dalam masalah ini. Ya. Kadang dibawa sesuatu yang berbeda dengan misal atau misal alal misal. Warabi, yang keempat, minal anwa'il arba'ah, dari macam yang empat, makana far'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz, maka dia di'arab dengan tamyiz juga. Ghayra annahu taghayyara bi sighatin dakhalat fihi fantaqala bi sababihi an aslih, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz, hanya saja dia, ma kembalinya ha ini, annahu kembali kepada ma, makana far'an li tamyiz, apa yang, apa saja yang dia merupakan cabang dari tamyiz, hanya saja dia cabang dari tamyiz ini, taghayyara, berubah, berubah, mengalami perubahan, bi sighatin dakhalat fi, dengan bentuk yang masuk padanya, berubah dari bentuk aslinya dengan bentuk baru yang menimpanya, ataupun dengan bentuk baru yang ada padanya. Fantaqala bi sababiha an asliha, maka dia, apa yang merupakan cabang dari tamyiz ini, intaqala, berpindah bisa babiha, dengan sebab perubahan bentuknya, berpindah dari aslinya. Ya, dengan contoh, maka definisi tadi lebih gamblang. Ya, hadza khatamun hadidan, ini adalah cincin hadidan, dari besi. Mana di sini makana far'an li tamyiz, sesuatu yang merupakan cabang dari tamyiznya? Hadidan. Jadi hadidan adalah makana far'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Hanya saja dia taghayyara, di sini hadid mengalami perubahan. Apa yang mengalami perubahan? Hadidnya. Dengan sebab sighah, bentuk yang masuk padanya. Intaqala bi sababihi an aslih. Berubah dengan sebab sighah tadi dari aslinya. Ya. Aslinya apa? Hadid ya. Berubah menjadi apa? Khatam, cincin. Hada khatamun hadidan. Ya. Hadid ini berubah. dari bentuk aslinya kepada bentuk yang lainnya, yaitu khatam. Tadinya lempengan menjadi berubah menjadi khatam. Wa i'rabu al-hali tanbih wa dha ismu isyarah fi mahalli rafin mubtada. Khatam khabar hadid dan tamyiz fal khatam. Nah, maka khatam adalah far'ul hadid, cabang dari hadid. Li'annahu masuhun minhu, karena khatam itu dibentuk dari hadid. Fayakunul hadidu huwal asal, maka jadilah hadid itulah yang asalnya. Ulangi tadi, makana far'an li tamyiz, apa yang dia cabang dari tamyiz, ghair annahu taghayyar, hanya saja dia berubah ya. Bisighah, dengan sighah dakhalat fi, yang masuk padanya, fantaqala bisababiha, maka dia berpindah dengan sebab sighah yang masuk padanya tadi berpindah dari aslinya. Aslinya di sini hadid ya. Hadha khatamun hadidan, ketika dikatakan khatamun di situ beragam jenis masuk khatam ya, bisa jadi bisa dari besi, perak, emas atau dari apa yang lainnya, plastik, dengan ditambahkan hadidan ya maka hilang keibhamannya. Wa hadza jubbatun khuzan, ini adalah jubah khuzan dari sutra. Fal jubah, maka jubah adalah far'u al khuz, cabang dari khuz. Wal khuz wal mansuj min al hariri wa suf. Khuz adalah sesuatu yang ditenun dari al harir, sutra wa suf, bulu domba. Wa hadha an naw' la yata'ayyan fi nasab, macam ini. Macam ini yang keberapa ini? Makana far'an li tamyiz, apa yang merupakan cabang dari tamyiz. Tidak harus nasab sebagai tamyiz, bal yajuzu nasbuh, bahkan boleh dia mansub ya. Kal amtsilah, boleh dia mansub sebagai tamyiz. Wa yajuzu jarruh, dan boleh pula dijarkan bil idhofah, dengan idhofah. Wa huwa aktsar, dan ini yang paling banyak. Hadza khatamu hadidin, dijarkan dengan idhofah, itu yang paling banyak. Lima fi khafdhihi bil idhofah min al khifah, dikarenakan dengan dikhafadkannya dia dengan idhofah itu ringan, lebih ringan kalau dikatakan hadza khatamu hadidin daripada hadza khatamun hadidan. Ya, min al-khifal hasilah, karena adanya keringanan yang dihasilkan bisukuti tanwin, dengan hilangnya tanwin. Ma husulil maqsud, disertai dengan tetap dihasilkannya makna yang dimaukan. Min raf'il ibham, dari dihilangkannya keibhaman. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu 'athfu bayan, boleh pula dirafakan hadza khatamun hadidun sebagai 'athfu bayan. Wa huwa al-ahsan, dan itu lebih bagus katanya. Au ala al-badal, atau sebagai badal, dirofakkan sebagai badal. Au ala annahu na'atun, atau dia rasa sebagai na'at, rofak. Wahuwa bu'if, dan itu lemah, lifaqdil ishtiqaq, karena hilangnya ishtiqaq dari hadid, hadid jamid. Ya, demikian kurang lebihnya. Ada yang mau disampaikan? Ya, terkait yang kemarin juga barangkali ada yang kurang paham. Jadi makana far'an li tamyiz, ini khatam itu far' dari tamyiznya. Maksudnya dari hadid ya, seperti itu. Maksudnya makana far'an li tamyiz, maksudnya di sini khatam adalah far' dari tamyiz. Fantaqala bisababiha an asli, maka dia berpindah dengan sebab sighah, bentuk baru yang masuk padanya dari asalnya. Ya, tadinya besi berubah menjadi apa? Cincin. Jadi yang keempat tadi, makana far'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Ya, contohnya tadi, hadza khatamun hadidan. Mana cabang dari tamyiznya? Khatam. Tamyiznya hadid ya. Hanya saja katanya annahu taghayyar. Ya, seperti ininya, sepertinya apa? Makana makana far'an li tamyiz itu ya. Berarti khatamnya ya. Makana far'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Ya, pada contoh hadza khatamun hadidan, di sini mana cabang dari tamyiznya? Khatam. Hanya saja di sini khatamnya ini diterapkan contoh aja ya. khatamnya taghayyar, mengalami perubahan dengan bentuk yang masuk padanya. Ya, bentuk cincin tadi. Fanta kalau bisa babihan asli, maka dia berpindah, berubah dengan sebab tadi sihoh baru yang masuk padanya dari aslinya. Aslinya kan lempengan apa? Besi. Nah, itu sepertinya. Ya. Contoh yang lainnya apa tadi? Hadza babu. Tadi apa? Hadza deh. Hadza babun atau apa namanya? Hadza babun sajan. Mana di sini faraknya? Bab tamiznya sajan. Ya. Itu dikatakan makana faran li tamiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamiz. Ya, bab cabang dari tamiz, sajan tamiznya. Di sini bab mengalami perubahan keluar dari bentuk aslinya, yaitu kayu yang tadinya lempengan-lempengan kayu menjadi bab. Ya, itu maksudnya. Annahu taghayyar, maksudnya dia mengalami perubahan dengan sihoh bentuk yang masuk padanya, sehingga dia bab ataupun khatam intaqala, berpindah, berubah dengan sebab bentuk baru yang masuk padanya dari aslinya. Gimana tadi? Paham enggak? Ya, itu maksudnya. Ya. Yang keempat ini ya. Oh, yang keempat. Makana fara'an li tamyiz. Jadi yang keempat, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Kalau sebelumnya kan yang pertama apa? Miqdar ya. Yang pertama miqdar. Yang kedua, miqdar ada berapa tadi? Oh iya, yang pertama dulu adad. Yang kedua miqdar. Yang ketiga apa? Hah? Syibhu miqdar ya. Yang ketiga syibhu miqdar, yang keempat ya makana fana'an litamyiz. Kemudian tadi miqdar ada rinciannya. Ada berapa macam miqdar? Tiga macam. Yang pertama kail, yang kedua mauzunat, yang ketiga misaha. Jangan tercampur ya. Jadi zat ada empat macam tadi disebutkan. Yang pertama adad, yang kedua miqdar, yang ketiga syibul miqdar, yang keempat makana far'an litamyiz. Adapun miqdar tadi ada rinciannya, terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama al-kail, takaran, mauzunat, timbangan, misaha, jarak. Ya, kemudian syibul miqdar. Yang ketiga syibul miqdar, dan yang keempat makana far'an litamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiznya. Ya, contohnya hadza khatamun hadid, dan khatam adalah cabang dari tamyiz. Babu sajan. Hadza babu sajan, bab adalah cabang dari saj. Ya, kecuali tadi tamyiz 11 sampai 99 itu harus mansub, tidak boleh dijarkan kecuali dengan syarat dia dima'rifahkan. Ya, boleh dia dijarkan dengan huruf jar dengan syarat dia dima'rifahkan dalam kondisi atau keadaan jamak, seperti ahada asyara minal kawakibi, tis'in wa tis'ina minan ni'aji. Ya, di sini kitabnya banyak mengambil dari kitab-kitab yang lain. Ada di sini hanya sepintas, enggak dijelaskan. Ya, itu kadang ambil sulit. Ditukil beberapa kalimat kemudian tidak ada keterangannya, ada istilah baru, itu yang kadang menyulitkan. Ya. Sedukiyah ada yang memperkirakan sekitar 37,5 gram. Tinggal hitung aja itu. Ya. Bismillah. Qala al-mu'allif wal mubayyinu li ibhamin nisbati imma muhawwalun anil fa'il nahu tasabbaba zaidun arqan wa tafaqqa'a bakrun sahman wa tawaba muhammadun nafsan wasta'ala ar-ra'su shayban wa imma muhawwalun anil maf'ulin anil maf'ul nahu وفجرنا الأرض عيونا أو عن غيرهما ناهو أنا أكثر منك مالا وزيد أكرم منك أبا wajmalu minka wajhan aw ghayra muhawalin nahu intala al ina'u ma'an walillahi daruhu farisan wal mubayyin li bahamin nisbah nau'ani muhawalun wa ghayru muhawalin fal muhawalu lahu salasu halatin yannahu imma muhawalu anil fa'il nahu tasabbaba zaidun arokon wa irabuhu tasabbaba fi'lu madin zaidun fa'ilun arokon tamiz li bahamin nisbati tasabbaba ila zaidin wa asluhu tasabbaba ay tahaddaro urukon zaidan fahawal al-isnadu anil fa'il ila al-mudaf ilaih fakila tasabbaba zaidun fawasal al-ijmal fi nisbati tasabbaba ila zaidin min ayjiha wa idlaisal maksud inzatuhu hiyal mutasabbaba binafsiha bal syai'un minha fa'utitu bil fa'il lil mahzuf wanasbatuhu ala tamiz wa innama fala dhalika li ta'kid wal mubalaghah lianna zakara syai' majmulan summa mufassilan uqa'a fi nafsi min zakarahi mufassaron ibtida'an wa tafaqqa'a bakru syahman wa irabuhu tafaqqa'a fi'lu madin bakar fa'ilun syahman tamiz lihbani nisbati tafaqqa'u ila zaidin wa asluhu tafaqqa'a syahmu bakran fahawwala al-isnadu anil fa'il ilal mudaf ilaih summa ji'a bil fa'il tamizul ijmali an-nisbah wa ma'na tafaqqa'a imtala'a kada fassarahu syarih kal azhari wa qala ba'duhum qawlihi tafaqqa'a ay tashakkoko yukalu tafaqqa'at sah as-sihabah an ma'iha ay tashakkokot iz huwa alayya tafsir tafaqqa'a bi'imtila la yasih ayyakula imtala'a syahmu bakran li'anna syahm mali ula mamlu Allahumma illa yakula imtila'a huna bimakna kasura wa azuma wa amala tafsirihi bitashakkoko fahuwa munasib lafzan wa ma'nan walima kana fil ma'nal awal naw hifa'an ulhikohu ba'duhum bighairi muhawwal wa taba muhammadun nafsan wa irabuhu zahir wa nafsan tamiz libha minisbatit nisbatit tib ila muhammad wal aslu taubat nafsu muhammad fahuwal al isnadu kama fil ladhi qoblah wastala ra'su syaiban wa irabuhu istala fi'lu madin wa ra'us fa'ilun syaiban tamiz libha minisbatil isti'al ila ra'si wal astu isti'al syaiban ra'us fafa'ala fihi ma sabako fil amsilah qoblah min tahwilil isnadi minal mudaf wa huwa syaiban ilal mudaf ilaih wa huwa ra'us fartafa'a summa ji'a bil mudaf fadlah wa tamizan wa aslul isti'al linnar walakinnahu ista'ir li syaibi wa imma muhawwal anil maf'ul wa hadha ankarahu as-sulubiyyin wa tabawahu tilmizuhu al-abadi wa ibnu abir rabi wa hujjatuhum anna sibawai lam yumathil bil mankul anil maf'ulin wa ma dhahaba ilaihi al-musannif walladhi alaihi jumhurun nuhat nahu wa fajjarna al-ardu yunan wa irabuhu fajjarna fi'lun wa fa'il fajjara fi'lu madin na domirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il al-ard maf'ulun bih wa huwa mansub wa alamatu nasbi fatu ahiri uyunan tamiz libha minisbatit tafajjur ilal ardi wal aslu wa fajjarna uyuna al-ardu fahuwa lal isnadu anil maf'uli alladhi huwa al-mudaf wa ja'ala tamizan wa awqal fa'il fi'il alil ardi wa ta'wilul manu'an uyunan fil ayah ala annaha hal muqaddar lianna hal at-tafjir lam takun uyunan wa innama sarat uyunan ba'da dhalik au ala badal istimal lal ba'da alal asah ma hudifar rabit ay uyunaha wa mislul maf'ulil muhawwal anin na'ibil fa'il nahu warastul ardo sajaron ma warastul ardo sajaron aslu warasas suju sajruha fahawal al-isnadu ilal mudaf fastataro wa nusiban na'ibil asli tamizan wa misluhu daraba zaidun ra'san wa minhu qawlul minhaj wa tusanna ay salatul kusuf jama'atan wa inna takdir wa tusanna al-jama'ah fiha wa sawab anna nasbahu ala nazil khafid alladhi huwa fi wa takdiru wa tasanna fi jama'ah qawla bunu anko. Kemudian macam yang keberapa ini? Kedua dari tamyiz. Telah disebutkan bahwasanya tamyiz itu pertama fungsinya adalah untuk menjelaskan, menafsirkan apa yang masih mubham dari zat-zat. Sudah kita lewatkan. Ya. Sekarang kita masuk kepada macam yang kedua. Tamyiz yang fungsinya menjelaskan dari keibhaman nisbah. Wal mubayyin ibham nisbah naw'an, muhawwalun wa ghairu muhawwalin. Yang menjelaskan tentang keibhamannya nisbah ada dua macam, muhawwal dan ghairu muhawwal. Si maful dari apa? Hawwala yuhawwilu tahwilan. Ya, si mafulnya muhawwal, yang dirubah atau dipindahkan. Wa ghairu muhawwal dan ghairu muhawwal. Fal muhawwalu lahu thalathu halatin. Dan tamiza muhawwal memiliki tiga keadaan. Imma muhawwalun anil fa'il, ada kalanya dia muhawwal, dipindahkan dari yang aslinya fa'il. Contohnya tasabbaba zaidun araqa, Zaid bercucuran araqa, keringatnya. Di sini araqan adalah muhawwal dari fa'il, yang dipindahkan yang aslinya adalah fa'il, dipindahkan dari apa yang aslinya fa'il. Wa i'rabuhu tasabbaba fi'lun madin, zaidun fa'il, araqan tamyiz. Araqan tamyiz li'ibhami nisbati tasabbub ila zaid. Tamyiz yang menjelaskan, menafsirkan ketidakjelasan penisbahan tasabbub, bercucuran kepada zaid. Ketika dikatakan tasabbaba zaid, zaid bercucuran. Di sini nisbah tasabbub, nisbah bercucuran kepada zaid, gak jelas apanya yang bercucuran. Ya. Darahnya, keringatnya, atau yang lainnya. Ya. Maka dihilangkan keibhaman nisbah ini, nisbah tasabbub ila zaid dengan tamyiz, dengan dikatakan araqa atau daman misalkan, atau yang lainnya. Wa asluhu, aslanya, asalnya adalah tasabbaba ay tahaddara araqu zaidin. Aslinya tasabbaba, tasabbaba bermakna tahaddara, bercucuran. Araqu zaidin, keringatnya zaid. Tasabbaba araqu zaidin, itu aslinya. Asli dari tasabbaba zaidun araqan adalah tasabbaba araqu zaidin. Fahuwila al-isnadu 'anil fa'il ila al-mudhaf ilayh. Maka dipindahkan penyandaran yang tadinya disandarkan kepada fa'il menjadi kepada mudhaf ilayh. Tadinya kan tasabbaba araqu zaidin, di sini penyandaran tasabbub kepada siapa? Araq sebagai fa'ilnya. Dipindahkan penyandaran ini yang tadinya kepada fa'il araq menjadi kepada apa? Mudhaf ilaih. Siapa mudhaf ilaih di sini? Zaid. Tadinya tasabbaba araqu zaidin, dipindahkan penyandarannya tadinya kepada araq jadi kepada zaid. Tasabbaba zaidun. Ya. Faqila, sehingga dikatakan tasabbaba zaidun. Fahasal al-ijmal fi nisbati tasabbub ila zaid. Sehingga dengan ini dihasilkan ataupun muncullah keijmalan, keumuman, keumuman nisbah tasabbub kepada zaid. Munculnya keumuman ataupun global, sesuatu yang global dari penisbahan tasabbub kepada zaid. Tasabbaba zaid, zaid bercucuran. Apa ini? Umum, bisa memungkinkan keringatnya, darahnya ataupun yang lainnya. Min ayi jihatin huwa, dari sisi apa itu penyandaran tasabbub disandarkan kepada zaid? Apa keringatnya, darahnya atau yang lainnya? Idlaisal maqsudu anna zatahu hiya almutasabbibah, karena bukanlah yang dimaukan dari kalam ini bahwasanya zatnya zaid itulah yang bercucuran. Tidak mungkin zat zaid itu sendiri yang bercucuran. Fal syai'un minha, bahkan yang dimaukan adalah sesuatu dari zaid yang bercucuran. Ya. Fa'ataita bil fa'il, maka engkau datangkan fa'il al-mahdhuf, fa'il yang mahdhuf tadi, atau sesuatu yang aslinya itu fa'il yang mahdhuf. Kau datangkan fa'il yang mahdhuf ini. Wa nasabtahu, dan kau nasabkan ala tamyiz, sebagai tamyiz. Sehingga dikatakan apa? Tasabbaba zaidun araqa. Ketika aslinya, jadi aslinya tasabbaba araqu zaidin, disandarkan tasabbub kepada araq, kemudian dibuang araq sehingga penyandarannya berubah kepada zaid. Tasabbaba zaid, dengan disandarkannya tasawuf kepada Zaid dihasilkan yang namanya keumuman, penyandaran. Ya. Percucuran Zaid apanya? Dan tidak mungkin di sini tasawuf di maukan adalah zatnya Zaid yang tasawuf yang mengalami tadi percucuran tadi. Nah, maka ketidakjelasan ini diangkat dengan didatangkan kembali fa'il yang dibuang tadi dalam keadaan dinasobkan sebagai tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqa. Ya. Wa inna ma fu'ila dzalika litta'kid wal mubalaghah. Kenapa sih? Apa tujuannya sih ditamyiz segala? Kenapa tidak langsung dikatakan tasabbaba araqu Zaidin tapi dikatakan tasabbaba Zaidun araqa? Apa bedanya? Dzalika litta'kid wal mubalaghah. Fungsinya adalah ta'kid, penekanan makna, wal mubalaghah dan kesungguh-sungguhan. Beda ya makna antara tasabbaba arqu Zaidin dengan apa? Tasabbaba Zaidun araqan. Mungkin dari sisi makna sama, tapi dari sisi penekanan maknanya berbeda. Lebih kuat makna tamyiz tadi. Kenapa demikian? Li'anna dzikra syai' mujmalan tsumma mufassalan awqa'a. Awqa'u fin nafs. Karena menyebutkan sesuatu dalam kondisi global, umum, tsumma mufassala kemudian disebutkan dalam kondisi rinci, awqa' fin nafs, lebih mengena dalam jiwa. Min dzikrihi mufassaran ibtida'an, dari kalau disebutkan secara mufassar rinci di awal kalinya. Beda. Kita juga menunggu-nunggu tasabbab Zaid, Zaid bercucuran apanya ya? Masih umum kan jiwa kita bertanya-tanya, menunggu-nunggu apa kira-kiranya yang bercucuran dari Zaid. Araqa, keringatnya lebih mengena kepada jiwa, lebih membekas pada jiwa daripada kalau kita langsung katakan di awal kalinya tasabbaba araqu Zaidin, kurang ya kesannya. Nah, itu fungsi dari apa? Tamyiz. Wa tafaqqa'a bakrun syahma. Pecah bakr syahma, lemaknya. I'rabnya tafaqqa'a fi'lun madin. I'rabnya tafaqqa'a adalah fi'lun madin. Bakrun fa'il syahma. Bakr adalah fa'ilnya syahma. Tamyizun li'ibhami nisbati at-tafaqqu. Syahma didatangkan untuk mentamyiz. Ya. Sebagai tamyiz yang menjelaskan, yang menafsirkan ketidakjelasan penisbahan tafaqqu kepada Zaid. Asluhu, asalnya adalah tafaqqa'a syahmu bakrin. Tafaqqa'a syahmu bakrin. Maka diperbuat seperti apa yang diperbuat pada yang pertama tadi. Fahuwilal isnadu anil fa'il. Dipindahkan penyandaran fi'il tafaqqa kepada fa'il, atau dari fa'il kepada mudhaf ilaih. Dari fa'il kepada mudhaf ilaih. Thumma ji'a bil fa'il, kemudian didatangkan fa'il yang dibuang tadi. Tamyizan, untuk sebagai tamyiz menjelaskan, menafsirkan. Li'ijmali nisbah, penisbahan yang masih umum sifatnya. Wa ma'na tafaqqa'a imtala'a. Di antara makna tafaqqa'a adalah imtala'a, terpenuhi atau penuh. Kadza fassarahu syarih, demikian ditafsirkan maknanya oleh asy-syarih seperti Al-Azhari. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan qauluhu tafaqqa'a ay tashaqqaqa. Yang lain menafsirkan tafaqqa'a dengan makna yang lain, yaitu tashaqqaqa. Yuqal, dikatakan tafaqqa'a as-sahabatu an ma'iha. Tafaqqa'a as-sahabatu, awan mendung itu pecah, an ma'iha, mengeluarkan air. Ay tashaqqaqat, yakni tashaqqaqat. Mana tafaqqa'at as-sahabatu ya tashaqqaqat as-sahabatu an ma'iha. Idh huwa ala tafsiri tafaqqa'a. Idh huwa ala tafsir tafaqqa'a bimtila layasih. Ya, titik ya. Dikarenakan dia tafaqqa'a kalau ditafsirkan. Idh huwa ala tafsiri tafaqqa'a bimtila, dikarenakan. Ya. Tafaqqa'a dengan tafsiran imtala'a layasih. Kurang tepat, tidak benar. Untuk dikatakan an yuqal imtala'a syahmun. Imtala'a syahmu bakrin. Seandainya tafaqqa'a dimaknai, dibawa kepada makna imtala'a, itu kurang pas kalau dikatakan imtala'a syahmu bakrin. lemak Zaid imtala'a, penuh atau bertambah. Kenapa? Li'anna syaham mali la mamlu, karena yang namanya lemak mali, memenuhi. La mamlu, bukan dipenuhi. Yang namanya lemak itu memenuhi, bukan dipenuhi. Ya. Kalau dikatakan imtala syahmu bakrin, seolah-olah di sini apa? Syahamnya itu dipenuhi, ya kan? Imtala syahmu bakrin, dipenuhi atau penuh lemaknya Bakar. Padahal yang namanya lemak bukan dipenuhi tapi memenuhi. Sesuatu yang mengisi, bukan yang diisi. Allahumma illa an yuqal imtalahuna bimana kasura aw wa'azuma. Allahumma, kecuali kalau dikatakan imtala'a di sini bermakna kasura wa'azuma, semakin banyak dan semakin besar. Ya, sedikit pembahasan tentang Allahumma ya. Allahumma itu i'rabnya Allah munada mabni 'ala dhamm. Ya nidanya mahdhufa, dibuang. Aslinya ya Allah dibuang. Digantikan ya yang dibuang dengan mim Allahumma. Jadi aslinya ya Allah, Allahumma itu aslinya ya Allah. Ya dibuang ya-nya digantikan oleh mim Allahumma. Enggak boleh dikumpulkan ya Allahumma. Ya. Karena akan berkumpul di sini iwad dengan muawab. Kemudian illa ada tu istisna. Ada tu istisna. Dan yang setelahnya itu i'rabnya mansub sebagai istisna. Ya. Sesuatu yang mansub itu ada yang menakdirkan, ataupun ustaznya yang mansub tadi ada yang mengatakan takdirnya kullu syai'in hayyin 'alayya illa kadza. Kullu syai'in hayyin 'alayya illa kadza, gitu. Maknanya Allahumma illa yuqal, ya kullu syai'in hayyin illa, kecuali kalau dikatakan imtala huna, imtala di sini dengan makna kathura. Jadi makna Allahumma illa kullu syai'in hayyin illa bermakna kathura a'zuma, mungkin ya. Tapi kalau bermakna yang lain imtala'a tadi, terpenuhi, maka kurang pas. Kalau dikatakan imtala'a syahmu bakrin, terpenuhi ya lemaknya apa Bakar, karena yang namanya lemak bukan dipenuhi tapi memenuhi, sesuatu yang mengisi ya, bukan yang diisi. Tapi bisa dibenarkan kalau dibawa imtala'a kepada mana kathura azuma, semakin banyak semakin besar lemaknya Bakar. Wa amma ala tafsirihi bi tashaqquq, adapun dengan tafsiran tashaqqaqa, tafaqqa bermakna tashaqqaqa, fa huna munasib lafdhun wa ma'nan, maka di sini cocok lafaz dari sisi lafaz dan maknanya. Wa lamma kana fil ma'na al awwal na'u khafa alhaqahu ba'dhum bi ghairi al muhawwal. Tatkala pada makna yang pertama, apa makna yang pertama dari tafaqqa imtala'a, ada nau khafa, ada sisi kesamaran, alhaqahu ba'dhum bi ghairi muhawwal, maka sebagian ahli nahwu membawa kepada ghairi muhawwal, nanti pada macam yang kedua ghairi muhawwal, karena ada kesamaran. Adapun kalau kita bawa tafaqqa kepada makna tashaqqaqa, maka jelas di situ tafaqqa bakrun syahman, syahman adalah muhawwal dari apa? Dari fa'il. Aslinya apa? Tafaqqa syahmu Zaid, pecah, lepas lemaknya Zaid. Bisa dipahami ini? Ya. Kalau mereka yang membawa tafaqqa kepada makna imtala'a itu enggak jelas, ada macam ketidakjelasan, sehingga dibawa kepada apa? Ghairu muhawwal, macam yang berikutnya nanti. Ya. Mau ditahwil kepada fa'il karena enggak jelas. Tadi kan ketidakjelasannya, yang namanya lemak ibu ya bukannya apa? Bukannya sesuatu yang diisi tapi mengisi katanya. Wa taba Muhammadun nafsan. I'rabnya zahir. ya lam yudhayir. Wa nafsan tamiz libhami nisbati libhami nisbati at-tib ila Muhammad. Ya, i'rabnya zahir. Nafsan tamiz bagi ibham, tamiz yang mengangkat ketidakjelasan penisbahan tib kepada Muhammad. Toba Muhammad. Muhammad bagus apanya? Ya. Nafsan, jiwanya, hatinya. Wal asl, aslinya tobat nafsu Muhammadin. Fahuwil al-isnadu kama fil ladzi qablah, maka ditahwil, dipindahkan penyandaran sebagaimana pada apa yang sebelumnya. Contoh yang lain, wasta'ala ra'su syaiba. Rambut itu ista'ala, menyala, syaiba ubannya. I'rabnya ista'ala fi'lun madin wal ra'su fa'il syaiba. Ra'su adalah fa'ilnya syaiba. Tamyiz li ibhami nisbah. Tamyiz yang menjelaskan keibhaman nisbah isti'al kepada kepala. Ista'ala ra'su, kepala itu menyala apanya? Wal asl, asalnya adalah ista'ala syaibu ra's, menyala uban kepala. Fafu'ila fi ma sabaqa fil amtilah. Qablah, maka diperbuat padanya pada apa yang telah lewat dalam contoh-contoh sebelumnya. Min tahwili lisnadi min al-mudhafi wa huwa syaiban ila al-mudhafi ilaih, dari memindahkan penyandaran dari mudhaf yaitu syaib kepada mudhaf ilaih yaitu ra's. Fartafa'a, maka dia pun ra's marfu. Thumma ji'a bil mudhaf, kemudian ditantangan mudhaf fadlah sebagai fadlah wa tamyizan dan tamyiz. Wa aslul isti'al, asli dari al-ishti'al itu digunakan untuk an-nar, api. Walakinnahu su'ira li syaib, hanya saja dia isti'al dipinjam, yang tadinya untuk api dipinjam untuk uban karena ada kemiripan. Di malam hari terang dengan lampu api, ya begitu juga uban yang hitam menjadi menyala terang dengan apa? Rambut kepala tadi terang dengan adanya apa? Uban. Wa imma muhawwal anil maf'ul, ada kalanya dia muhawwal dari maf'ul. Ya, jelas ya, muhawwal dari fa'il. Wa hadza ankarahu asy-Syalubin. Ini macam yang kedua ini diingkari oleh Syalubin. Tidak ada muhawwal dari maf'ul kata beliau. Wa tabi'ahu tilmidhu al-Abadi wa ibnu Abi Ar-Rabi', dan pendapat ini diikuti oleh muridnya Al-Abadi dan Ibnu Abi Ar-Rabi'. Wa hujjatuhum anna sibawaihi lam yumathil bil maf'ul anil maf'uli lam yumathil bil manqul anil maf'ul wa madhhab ilaihi al musannif walladhi alaihi jumhurun nuhati. Hujjah mereka, alasan mereka bahwasanya sibawai tidak memberikan contoh al manqul yaitu al muhawwal anil maf'ul wa madhhab ilaihi al musannif, dan pendapatnya musannif itulah pendapatnya jumhur ahli nahwu. Contoh, wa fajjarna al-ardu uyuna, dan kami pancarkan bumi, uyuna, mata airnya. I'rabnya wa fajjarna, fajjarna fi'lun wa fa'il. Fajjara fi'lun madin nadhamir mutasil fi mahali rafin fa'il. Fa'ilul ard, fa'il bagi ard. Maf'ulun bih. Keliru. Fa'il al-arda, ya jadi saya ulangi, fajjarna fi'lun wa fa'il, fajjara fi'lun madin wa nadhamir mutasil fi ma'il rafin fa'il. Al-arda maf'ulun bih, al-arda maf'ulun bih, wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fatu akhirihi uyunan tamiz li ibhamin atafajjur ila al-ardi. Sedangkan uyunan adalah tamiz yang dia menjelaskan keibhaman penyandaran tafajjur kepada bumi. Kami pecah bumi. Apanya? Uyunan, mata airnya. Wal asl, aslinya adalah fajarna uyunal ardi, kami pancarkan, kami pecah ya uyunal ardi, mata-mata air dari bumi. Fahuwila isnadu anil maf'ul alladhi huwa al-mudhaf wa ju'ila tamyizan wa uqi'a al-fi'lu 'ala al-ardi. Aslinya fajarna uyunal ardi, maka ditahwillah, dirubahlah penyandaran anil maf'ul, dari maf'ul alladhi huwa al-mudhaf, yang dia merupakan mudhaf. Wa ju'ila tamyizan, dan dia dijadikan sebagai tamyiz. Tadi wa fajjarna uyunal ardi, dipindahkan di situ penyandaran dari maf'ul yang dia merupakan mudhaf, kemudian dia dijadikan sebagai tamyiz. Wa uqi'a al-fi'lu 'ala al-ardi, kemudian ditimpakan fi'ilnya kepada ardh. Wa fajjarna al-ardha, ya. Tadinya fajjarna uyunal ardi. diganti penyandaran fi'il yang tadinya kepada uyun menjadi kepada al-ard. Kemudian uyun dijadikan sebagai tamyiz. Wa ta'awwala al-mani'una uyunan fil ayah 'ala annaha halun muqaddarah. Terus bagaimana dengan mereka yang berpendapat tidak ada muhawwal anil maf'ul dengan ayat ini? Fajjarna al-ardu uyuna, aslinya fajjarna uyuna al-ardi. Maka mereka yang mencegah, yang melarang datangnya tamyiz dari maf'ul, kata mereka ala annaha halun muqaddarah, mereka menakwil uyunan pada ayat tadi. Saya ulangi, wa ta'awwal al-mani'un, mereka orang-orang yang melarang ya datangnya tamyiz dari maf'ul, menakwil uyunan pada ayat tadi atas dasar dia uyunan sebagai hal yang muqaddarah, hal yang ditakdirkan. Sudah kita sering ya lewatkan tentang apa hal muqaddarah, nama lainnya apa? Hal mustaqbalah. Hal mustaqbalah, hal yang terjadi di waktu yang akan datang, tidak bersamaan terjadinya dengan amilnya. Li'annaha halu tafjir, karena dia uyunan adalah hal bagi tafjir. Lam takun uyunan. Ya, li'annaha hala tafjir lam takun uyunan. Li'annaha hala tafjir lam takun uyunan, karena dia kembali ke mana di sini? Li'annaha uyunan, mata air. Karena uyunan mata air, hala tafjir ketika dipecah bumi, lam takun uyunan, belum menjadi mata air, tidak langsung gitu. Menjadi mata airnya setelah dipecahkan itu. Dipecahkan bumi, belum keluar mata airnya, setelah itu baru keluar gitu, kata mereka. Wa inna ma sarat uyunan ba'da dzalik, tidak lain menjadi mata air setelah itu, setelah dipecah bumi. Aw ala badal ishtimal, atau di Arab dia sebagai badal ishtimal. Lal ba'd, bukan badalul ba'd, alal asah, menurut pendapatnya lebih sahih. Ma'hadzir rabit, dengan membuangnya rabit. Kalau dikatakan badal ishtimal, mana rabitnya? Dibuang, mahdzuf. Yani uyunaha katanya. Wa mithlul maf'ul al-muhawwal 'ala na'ibil, wa mathala al-maf'ul al-mu'awwal 'ala na'ibil fa'il nahu. Wa mithlu sepertinya. Wa mithlu al-maf'ul al-muhawwal 'ala na'ibil fa'il nahu warasul ghurisatil ardu syajarah. Dan contoh maf'ul yang ditahwil dari na'ibul fa'il. Dan seperti al-maf'ul yang ditahwil dari na'ibul fa'il. Sini dicontohkan, kedematan enggak dicontohkan ya? Ada enggak? Wa imma muhawwal an maf'ul nahwu wa fajjarna al-ardu 'uyuna aw an ghairihima. Atau dari selain keduanya, ya di antaranya muhawwal dari apa? Na'ibul fa'il. Wa mithlul maf'ul, itu ya. Wa mithlul maf'ulu al-muhawwalu. Jadi mithlul maf'ul itu mubtada, khabarnya al-muhawwalu. Wa mithlul maf'uli al-muhawwalu an na'ibil fa'il. Dan yang semisal maf'ul adalah yang ditahwil dari na'ibul fa'il, karena na'ibul fa'il ya seperti maf'ul. Contoh hurisatil ardu syajara, bumi itu ditanami pohon. Asluhu, aslanya hurisa syajaruha, ditanami pepohonannya. Fahuwil al-isnad, dipindahkanlah penyandaran ilal mudhaf, kepada mudhaf. Ya. Aslinya apa tadi? Hurisatil ardu syajaran. Hurisa ya syajaruha. Hurisa syajaruha. Kenapa bisa menjadi hurisatil ardu syajaruha? Di sini huwilal isnad ilal mudhaf. Dipindahkan penyandarannya kepada mudhaf. Apa mudhafnya? Huwilal isnad ilal mudhaf. Dipindahkan penyandaran kepada mudhaf. Kepada syajar ya. Fahuwil al-isnad ila al-mudhaf fastatara. Wa nusiba an-naib al-asli tamyizan. Kemudian dinasabkan naibul fa'il yang asli sebagai tamyiz. Ya. Tadinya ghurisa syajarul ardi. Maka dipindahkan penyandarannya kepada mudhaf. mudhafatan mudhaf ilaih. Hurisatil ardu syajaran. Aslinya apa? Hurisa syajarul ardi ya. Syajarul ardi dipindahkan di sini penyandarannya kepada ard. Ini mudhaf ya. Fastatara, maka dia pun menjadi mustatir. Ya. Hurisat syajaruha ditahwil di sini penyandarannya kepada dhamirha menjadi mustatir, berarti kan hurisat. Ya. Tadinya hurisat, hurisa syajaruha ditahwil di sini penyandarannya kepada dhamirha sehingga menjadi apa? Menjadi mustatir, hurisat. Ya. Wanusiban naib, kemudian dinasabkan an naib al asli tamizan. Yang misal ini juga duriba zaidun ra'san. Wa minhu qaulul minhaj, di antaranya juga ucapan sahibul minhaj wa tusannu ay salatul kusuf jama'atan. Disunahkan salatul kusuf secara berjamaah. Jama'atan itu tamyiz. Takdirnya tusannul jama'atu fiha. Tusannu al jama'atu fiha. Wa shawab anna nasbahu ala naz'il khafid, yang benar dalam contoh ini bahwasanya nasabnya dia adalah dengan membuang huruf khafad, yaitu fi. Takdirnya tusannu fi jama'atin. Coba untuk cek lagi itu. Hurisatil ardu syajaran. Aslinya hurisa syajaruha. Fahuwil al-isnad ilal mudhaf. Aslinya hurisa syajaruha. Kemudian ditahwil, dipindahkan penyandaran kepada mudhaf. Sehingga apa jadinya? Bukan mudhaf ilaih ya? Hanya mudhaf ilaih ya? Ada yang kurang enggak? Fahwil al-isnad ila al-mudhaf. Ini kepada mudhaf ya, berarti kepada syajar, iya kan? Karena mudhafnya syajar. Kalau kepada mudhaf ilaih, baru dikatakan fastatara sehingga mustatir. Dhamirnya yang tadinya ha menjadi mustatir, hurisat gitu kan. Tadinya dhamir bariz ha menjadi mustatir karena ditahwil kepada dia ha, hurisat. Wa nusiba naib, kemudian dinasabkan naibul fa'ilnya, syajarannya. Naib al-asli syajaran. Tapi di sini musad huwil al-isad ila al-mudhaf. Dipindahkan musadnya kepada mudhaf. Kalau mudhaf syajar kan? Iya kan? Kalau mudhaf ilainya al-ard. Sepertinya kepada mudhaf ilai. Gimana? Iya. Oleh Zaid. Mungkin salah sebut aja di situ. Disitu disebutkan bahwasanya tafaqqa bakrun syahman, i'rabnya tafaqqa fil madin bakr fa'il syahman tamyiz bi min isbah tafaqqa ila Zaid, keliru. Harusnya apa? Bakr, keliru aja, itu salah sebut. Ila bakr seharusnya. Yang tadi juga iskal tuh. Hurisatil ardu syajaran, aslinya hurisa syajaruha. Aslinya hurisa syajaruha. Naibul fa'ilnya syajar kan. Kemudian ditahwil kepada mudhaf. Kepada mudhaf, ya mudhafnya syajar, ya kan. Tetap berarti kalau seperti itu kan. Hanya mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih ya kemana? Ha. Yang kembali kepada al-ard, bumi kan. Fastatara, sehingga karena isnadnya berganti kepada mudhaf ilaih, maka mustatir. Haknya yang tadinya baris menjadi mustatir. Ya kan, hurisat. Kemudian ditampakkan kembali dalam bentuk isim zahir al-arbu, kemudian datang di situ yang aslinya apa, naibul fa'il sebagai tamyiz. Semisal itu juga duriba zaidun ra'san, aslinya apa di sini? Duriba ra'su zaidin ya, seperti yang sebelumnya aja digeser di sini penyandaran dorob yang tadinya kepada ra'us menjadi kepada Zaid, baru ditamyiz atau dijadikan tadi yang aslinya fa'il sebagai tamyiz. Ataupun dalam ucapan sahibul minhaj wa tusannu ay salatul kusuf jama'atan, tusannu salatul kusuf jama'atan, katanya takdirnya tusannu al jama'ah fiha, yaitu fi salatul kusuf, yang benar bahwasanya nasabnya jama'atan bukan karena apa? Tamyiz, tapi karena membuang huruf khafad. Takdirnya tusannu Salatul kusuf jama'atan fi jama'ah. Ya, bukan apa? Karena tamiz. Itu yang sahih. Yang lain? Kullu syai'in hayyin 'alayya illa, gitu maknanya. Ya, tidak dimaukan untuk munada sebenarnya. Kullu syai'in hayyin 'alayya illa. Ya. Segala sesuatu ya ringan kecuali, enggak dianggap ringan kecuali. Ya. Ada ilahnya biasanya. Ini digeser kepada makna yang lain. Kalau enggak salah ada ya di kitab ini ya. Sudah pernah lihat belum? Barangkali nanti ada ketemu ya. Pernah lihat rinciannya. Iya. Al-Mustafna, Al-Sisna, Dita'wil Il'an Yukol. Ini enggak hayin ini. Sebelumnya hayin. Ya tadi kalau dibawa kepada makna apa tadi? Intala itu hayin, maksudnya enggak ada apa-apanya, lemah. Itu hayin, lemah pendapatnya. Kecuali kan, kalau dibawa kepada makna kathura wa'aguma. Apa mungkin untuk pelajaran nahu ini yang terakhir, karena mulai Senin depan hingga hari Sabtu akan ada tes tahfidz sehingga kosong mungkin, kecuali pelajaran pada zuhur bersama Al-Ustaz Helmi, insyaallah masih jalan. Iya, masih jalan pada zuhur. Kecuali kalau antum mau belajar jam 11, kalau enggak pusing jalan nahunya. Kalau pusing ya sudah. Nanti antum insyaallah diperbantukan untuk apa? Mentasmi. Mengecek hafalan adik-adik kelas. Sehingga libur dulu. Nanti karena libur mungkin jam kesana pengecekan tugas ditunda dulu, akan saya bacakan soal-soal aja ya. Saya bacakan soal-soal. Sudah lama kan belum dibacakan soal-soal. Nanti silakan waktu kosong itu dimanfaatkan untuk mengerjakan soal-soal. Ya. Pada duhur ingat ya masih ada pelajaran. Ya, jam 11 kosong. Khawatir kalau diisi pelajaran masih pusing ya. Ngecek juga pusing. Pusing enggak? Ngecek. Tergantung kalau ngeceknya ngantuk ya enggak pusing. Ya. Enggak ada yang lain yang mau disampaikan? Jadi nanti mungkin jam 10 ya. Kita mutamimah dulu sebentar. Setelah itu kita baca soal-soal. Ya. Di mana targetnya, sampai di mana? Targetnya sampai selesai itu waktunya. Berapa pertemuan lagi kita? Ya, selama ya. Setelah tes ada berapa hari? Berapa bulan? Sebulan aja enggak? Sebelum masuk ke bulan puasa. Enggak ada sebulan. Enggak ada ya. Di mana nih? Kalau bisa sih sebelum babul mahfudzat. Babul mahfudzat minal asma, itu tunda. Mustafna, kemudian ya bab mustafna itu lagi ya. Itu lagi itu, cuma panjang bahasan mustafna ini. Kalau bisa kita selesaikan mustafna. Ya. Gak usah khawatir tentang tes, yang penting itu bisa ambil faedah lah. Ada faedah. Gimana selama ini baca kitab ini, berapa persen faedahnya? Hah? Kamu dapat faedah enggak, Mat? Berapa persen? Kamu berapa persen? Kira-kira dari sisi keahlian baca kitabnya gimana? Hasan? Ada faedah enggak, Hasan? Ada. Insyaallah. terus ya banyak latihan. Ini faedahnya aslinya banyak gitu. Cuma mungkin terlalu banyak jadi ruwet. Nah, kayak di Kotor Nada kan mungkin enggak terlalu ruwet. Tapi faedah yang saya sendiri rasakan itu latihan baca kitabnya itu. Ya, ada yang paling besar. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanallah ya. Gimana? Ujiannya mau pelajaran atau menerjemahkan aja? Kalau menerjemahkan saya ambil dari Fawaid misalkan Ibnu Qayyim satu lembar terjemahkan. Kalau nasi yang penting antum bisa ambil faedah gitu dari kitab ini. Ya nanti ada dua lah. Jaringan. Nanti gak usah dipikirin, gampang lah insya Allah masalah itu. Mending prakteknya bisa, prakteknya bisa. Dulu kan para sahabat gak mengenal ilmu nahu, tapi prakteknya, ya intinya kan praktek. Antum percuma kalau sudah menyelesaikan banyak kitab, prakteknya masih belum lancar, belum bisa baca kitab. Ya. Dihafalkan terus ya matanya, dijaga itu, di situ banyak ilmu, membantu pemahaman juga. Insya Allah nanti kita bantu juga dengan bacakan soal-soal kalau ada waktu kita apa kerjakan bersama soal-soalnya. Ya, insya Allah. Subhanallah. Bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.